يكرمك فتقسوه بدل من تطعم بدل غلة أو نسيان أو إضراب على حسب قصد المتكلم كما تقدم بيانه. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Badal sekarang ke fi'il ya. Hai barakallahu fiik. Misalul fi'li qawlu ta'ala wa may yaf'al dzalika yalqa azama yudha'af lahul adzab. Mannya itu isim syartiyah. Yaf'al berarti fi'il syart. Dzalika maf'ul bih. Yalqa jawab syart. Yudha'af di situ sebagai badal. Ya. Badal. Badal dari mana? Naam. Taib. Dia badal dari yalqa. Badal kul min kul. Taib barakallahu fik. Qala asy-syarih hafizahullahu taala وقوله مثال الفعل إلى آخر البدل بأقسامه الأربعة بدل dengan jenis-jenisnya yang empat ya yajri fil fi'li dia juga berlaku pada fi'il berarti badal kul min kul ba'at min kul badal istimal badal mubayyin itu juga berlaku pada fi'il ya. Biaksamihi al-arba'ati itu cocoknya itu arba'ah. Ya, tabi ke aksam bukan ke badal. Dengan jenis-jenis yang empat. Ya, yajri fil fi'li aidan kama taqaddama. Juga berlaku pada fi'il sebagaimana yang lalu. Tayyib barakallahu fik. Fa misalu badal syai'i min syai' atau badal kul min kul atau badal mutabiq. Ya, al-ayatu al-madhkuratu ayat yang disebutkan. Wa may yaf'al dzalika yalqa asama yudha'af. Maka yudha'af badalun min yalqa. Siapa yang melakukan itu, maka dia mendapat dosa. Ya. Badal dari yalqa, badalu kullin min kullin. Li'anna mudha'afatal adzab karena dia akan dilipat gandakan azab untuknya. Karena pelipat gandaan azab ya. Hiya lukiyul ismu. Itulah dia mendapatkan dosa gitu. Baik, misal badal ba'di minal qul qauluka contoh yang lain. Intusolli tasjud lillah yarhamka. Intusolli tasjud lillah. Ini contoh badal ba'd min qul. Jika engkau salat engkau sujud pada Allah Yarhamka irobnya bu ya adalah fi'lu syart jawabu syart bukan badal dan tasjud itu irobnya badal bukan jawabu syart. Jika engkau sholat engkau sujud pada Allah maka Allah akan merahmatimu karena tasjud ya badal min tusolli badal ba'at min kul ya karena sujud bagian dari sholat. Lianna sujuda ba'dus sholati sebagian dari sholat. Wa misalu badalil istimal qauluhu qauluka man yasil ilaina yasta'in bina yu'an. Ya, man yasil ilaina siapa yang sampai kepada kita? Ya. Yasta'in bina dia minta tolong pada kita, yu'an dia akan ditolong. Yasta'in dia adalah badal dari yasil. Badal apa? Badal istimal. Karena wusula qasidil isti'anah yastamilu alal isti'anah. Karena sampainya ya, datangnya orang yang menunjukkan untuk datang untuk minta tolong itu mencakup juga isti'anah, permintaan pertolongan. Wa misalul badalil mubayyin bi aksamihi asalasati ya. Golat, nisyan, apa lagi? Hah? Idrop. Nah, itu kalau fi'il in tut'im zaidan taqsuhu ukrimka. Nah, ini badal qolat ini. Ya, badal qolat. Kalau badal qolat itu fil lisan atau fil qalb? Fil lisan. Ini fil lisan. Yang dia maksud intaksuhu gitu. Ya, yang dia maksud adalah jika kamu memberikan dia pakaian, ukrimka, maka engkau akan dimuliakan. Namun dia keceplosan. Intut im Zaidan taksuhu ukrimka. Jika engkau memberi makan Zaid, memberi dia pakaian. Nah, berarti yang diinginkan adalah taksuhu. Maka taksuhu badal mintut im. Badal apa? Badal qolat. Atau badal nisyan kalau salah. Nah, di kolbu. Ya. Atau badal i'rad. Ala hasabi qasdil mutakalim. Sesuai dengan maksud si mutakalim. Kama taqaddama bayanuhu. Sebagaimana telah berlalu penjelasannya. Baik, wadih ya. Nah, muslih. Wa yajuz ibdalu nakirah minal ma'rifah. Maqala al-muallif rahimahullah ta'ala wa yajuzu ibdalu nakirati minal ma'rifati nahu yas'alunaka ani syahril harami qitalin fihi qawluhu wa yajuzu ibdalu nakirati minal ma'rifati ilal akhir ilam annahu idha ubdila ismun minal ismin wajaba muwafaqatuhu lahu fi wahidin min aujahil i'rab kama taqaddama wa amma muwafaqatuhu lahu fil ifradi wa tadhkiri wa tankiri wa furu'iha fa fihi tafsilun imma at-tankiru wa far'i imat at-tankiru wa far'uhu fala yalzamu muwafaqatuhu limatbu'ihi fihima bal tubdalu al-ma'rifatu minal ma'rifati kama fil amthilati as-sabiqati wan nakiratu minan nakirati nahu mafazan hadaiqa wal ma'rifatu minan nakirati nahu wa innaka latahdi ila siratim mustaqim siratillahi wal aqsu kamithalil musannifi fa'in kitalin nakiratun wahuwa badalustimalin minasyahri wahuwa ma'rifatun wa ammal ifradu wa tadhkiru wa far'uhuma fa'in kana badalu kullin min kullin waqifun matbu'ahu fihima wa in kana ghayruhu min anwa'il badali lam yalzam muwafaqatuhu fihima. Coba bawas saja wa amma al ifradu wa tadhkiru wa amma badali belum. Amma badalu kulli minal kulli fanahu ja'a Zaidun akhuka wa safaru Zaidani akhwaka wa marartu bihindati akhwatika fal badalu fi hadhil amsilati wafaqa al mubdala minhu fil ifradi wa tasniyati wa jam'i wa tadhkiru wa ta'nithu wa tadhkiri wa ta'nithi wa amma badalu ba'di minal kulli fanahu darabtu Zaidan aynaihi fal badalu wa huwa aynaihi lam yuwafiq al mubdala minhu wa huwa Zaidan fil ifradi wa tadhkiri bal waqa'a bilafdi tathniyati wa ta'nithi amma tathniyatu fawadihatun wa amma ta'nithu fa inna lafdha ainin mu'annathin khabar inna mu'annathun taqulu hadhihi aynun jamilatun wa la taqulu hadhihi aynun jamilun. Amma badalu istimali fanahu a'jabani zaidun akhlaquhu, fal badalu huwa akhlaquhu lam yuwafiq al mubdala minhu wa huwa zaidun fil ifradi wa tadkiri bal waqa'a bil lafdil jam'i wa ta'nithi. Wa amma ta'nithu fa inna lafdu akhlaqi mu'annathun. Taqulu hadhihi akhlaqun jamilatun wa la taqulu hadhihi akhlaqun jamilun. Ini penting ini. Wa yajuz ibdalun nakirah minal ma'rifah. Boleh badal dari pakai nakirah dari mubdal minhu yang ma'rifah. Berapa ini? 3 atau 4? Kayaknya 4 deh. Plastik itu 3. Mana? Ya. Hah? Ini. Iya, tapi makan ntar. Ntar aja begitu. Lihatin aja itu. Seger. Mana tadi? Wa yajuz badal nakirah minal ma'rifah. Nahu yas'alunaka anis syahril haram kitalin fihi. Ya. Mereka bertanya pada engkau tentang bulan haram, yaitu berperang di situ. Ya. Perhatikan di situ. Asy-syahri al-harami itu ma'rifah. Badal nakirah kitalin, ya. Baik. Qala asy-syahri i'lam annahu idza ubdila ismun min ismin. Apabila sebuah isim dibadalkan dari isim yang lain, dia badal dari isim yang lain, wajib muwafaqatuhu lahu fi wahidin min awwal i'rab. Maka wajib dia sesuai dengan salah satu dari 3 i'rab dengan mubdal minhunya. Marfu ya marfu, mansub mansub. Ya majrur majrur kalau mubdal minhunya kama taqaddama. Wa amma muwafaqatuhu lahu fil ifrad. Adapun kesesuaian mubdal minhu mubdal dengan mubdal minhu dalam mufrad, tazkir, ta'nis, ya, wa furu'uha atau wa furu'iha, ya. Ya, mufrad tasniyah jamak, mudzakkar muannas, nakirah ma'rifah, fa fihi tafsilun. Nah, ada perincian. Amma tankiru adapun ma'rifah, ya, wa far'uhu, ma'rifah berarti cabangnya apa? Nakirah cabangnya ma'rifah. Ya, fala yalzam muwafaqatuhu. Enggak mesti dia selaras. Ya, limatbu'ihi. Keselarasan si badal dengan matbu'nya dengan mubdal minhu. Fihi ma pada masalah ma'rifah nakirah. Bal tubdalul ma'rifati minal ma'rifati. Ya, bahkan boleh aja ma'rifah dibadalkan dengan dari mubdal minhu yang ma'rifah. Kama fil amsilati sabiqati. Wa nakirah tu minan nakirah. Nakirah dari nakirah. Ya, contoh mafazan hada'iqah. Badal dari mafaza. Dua-duanya nakirah. Ya. Baik. Wal ma'rifah minan nakirah. Nah. Badal ma'rifah badal minan nakirah. Atau sebaliknya. Nahu wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Lihat siratim mustaqim. Mubdal minhunya adalah siratillah. Ma'rifah. Sirat diidhafahkan pada lafaz jalalah. Ma'rifah. Wal aksu atau sebaliknya. Ya, badal nakirah mubdal minhunya ma'rifah. Kamisalil musannifi. Seperti contoh yang dibawakan musannif. Fa inna kitalin, kalimat kitalin itu nakiratun. Huwa badal istimalin minas syahri. Dia badal istimal dari syahr. Wahuwa ma'rifatun. Ya. Yas'alunaka anis syahril haram. Kitalin fihi. Ya. Bertanya. Mereka bertanya pada kau tentang bulan haram. Yaitu bertanya tentang berperang di bulan tersebut. Naam. Wa amal ifrat wa tadzkiru wa far'uhuma. Adapun masalah mufrad, muzakkar dan faraknya, yaitu farak tadzkir muannas, farak dari ifrat musanna dan jamak. Fa in kana badalu kullin min kullin wafaqa majmu'ahu fihima. Ya. Nah, jika ya, badal kul min kul sesuai dengan matbu'nya, dengan mubdal minhunya pada keduanya, pada masalah ifrat atau tadzkir, wa in kana ya ghairuhu min anwa'il mubdal, wa in kana fa in kana badala kullin min kullin wafaqa matbu'ahu fihim. Nah, kalau dia itu ternyata badal kul min kul, badal mesti sesuai dengan mubdal minhunya pada keduanya, pada masalah mufrad dan mudzakkar. Kalau dia badal kul min kul, ya. Baik. Pada masalah ifrad, ya, mufrad mul mufrad. Mudzakkar ya mudzakkar. Wa in kana ghairahu, namun kalau badalnya bukan badal kul min kul, min anwa'il badal, dari jenis-jenis badal yang lain, apakah dia badal ba'at min kul, ya, lam yalzam muwafaqatuhu, ya, enggak mesti muwafaqah, selaras antara badal dan mubdal minhu fihima, pada masalah ifrad dan tazkir maupun apa faraknya. Amma badal kulli min kull fanahu, badal kull min kull, dia mesti selaras ini ya, pada ifrad dan tadzkir. Jaa zaidun akhuka, lihat akhuka badal, dia selaras enggak mufrad muzakkar apa muzakkar, iya enggak. Safara zaidani akhawaka, telah bersafar dua si zaid, dua zaid itu dua saudaramu ya. Nah, musanna musanna, muzakkar muzakkar. Marartu bil hindati akhawatika, sama ini. Ini karena badal kul min kul. Fal badalu fi hadhil amsilati wafaqal mubdala minhu. Nah, pada contoh ini semua itu sesuai dengan mubdal minhu bil ifrati wat tasniyati wal jama' wat tadzkiri wat ta'nis. Ini jelas ya. Pada masalah badal kul min kul itu harus sama antara badal badal apa antara mubdal minhunya pada ifrat dan tazkir maupun faraknya. Nah, sekarang badal yang selain kul min kul. Ya, wa amma badalul ba'di minal kulli. Ha, nahu darabtu Zaidan ainain. Saya memukul si Zaid ainain. Nah, lihat. Fa ainai badal, ya. Fal badal huwa ainai, ainai. Saya memukul si Zaid. Zaid mubdal minhu mufrad. Ain, ainain, ainain musanna. Ya, musanna, ya enggak? Iya. Berarti boleh ya? Boleh. Lam yuwafiq al-mubdal minhu. Maka badalnya itu ainai enggak sesuai dengan mubdal minhu. Wa huwa Zaidan fil ifrad wa tadzkir. Ain apa? Ain. Ain itu muannas kan? Taib. Bal waqa'a bi lafd at-tasniyah. Dia terletak dalam bentuk lafaz tasniyah wa ta'nis. Taib. Udah tasniyah dan ta'nis lagi. Amma tasniyah tuh tasniyahnya fawadihatun. Jelas ya? Jelas. Ainain gitu. Ainain. Wa amma ta'nisu fa inna lafdha ainin muannasun. Ta'nisnya. Taqulu hadhihi ainun jamilatun. Wa la taqulu hadhihi ainun jamilun. Ini jelas. Wa amma badal istimal. Nahu. A'jabani Zaidun akhlaquhu. Nah, lihat, akhlak ya adalah badal istimal dari mubdal minhu Zaid. Zaid mudzakkar, akhlak jamak dari khuluq. Khuluq jamak ghairu aqil. Akhlak jamak ghairu aqil. Berarti dihukumi muannas. Nah, berarti udah beda ya. Juga Zaid mufrad, akhlak jamak. Berarti udah beda ya. Nah, ini badal istimal. Fal badal akhlak lam yuwafiq, lam yuwafiqil mubdal minhu, dia enggak sama dengan mubdal minhu. Wa huwa Zaid bil ifrad wa tadzkir. Bal waqa'a fi lafdil jama' akhlak, lafaz jama' jama' dari khuluq wa ta'nis. Ya jelas jama' ghairu akil. Wa amma ta'nis fa inna lafdha akhlaqin muannasun. Ini jelas. lafaz akhlak muannas. Taqulu hadhihi akhlaqun jamilatun. Jangan antum katakan hadhihi akhlaqun jamilun. Nah, yang satu lagi badal apa? Badal? Badal mubayyin itu jelas lagi. Boleh lagi. Berbeda antara badal dan mubdal? Jelas lagi. Antum katakan, ra'aitu Zaidan ummahat. Ra'aitu Zaidan ummahatin. Nah. Jelas itu. Ya. Ra'aitu rajulan imra'atan. Nah. Ya. Ra'aitu zaujatan wahidatan. Arba'u nisa'in. Arba'u nisa'in. Arba'a nisa'in. Ra'aitu zaujatan wahidatan. Arba'a nisa'in. Nah. Jelas ya? Jelas itu bolehnya. Ya enggak? Mantap. Tahu. Loh, ngerti enggak? Biar semakin jelas. Makanya enggak disebutin di sini oleh pensyarah. Karena jelasnya. Ya, karena jelasnya sini. Baik. Masuk berikutnya babul asma al-amilati amal al-fi'li, bab isim-isim yang beramal amal fi'il. Nah. Qala. I'lam, ketahuilah. Anna asral amali lil af'al. Bahwa hukum asal amal yaitu pada fi'il, bukan pada isim. Ya, hukum asal amal pada fi'il, bukan pada fi'il, bukan pada isim. Wa ya'malu amal al-fi'li minal asma'i sabatun. Namun juga ada isim-isim yang beramal amal fi'il. Ada 7. Al-awwal al-masdar. Masdar yang ketiga dari tasrif fa'ala yaf'alu fa'lan. Bisyarti dengan syarat ayyahulla mahallahu fi'lun ma'an au ma'a ma. Dengan syarat fi'il dapat menempati posisinya yang fi'il itu pakai an atau pakai ma. Nahu yujibuni darbuka. Darbun itu kan masdar ya, daraba yadribu darban. Darbun ya, dia marfu kan karena dia jadi fa'il dari yujibuni. Ya, yujibuni darbuka Zaidan. Pukulanmu mengagumkanku. Ada maf'ulnya si darbuka. Pukulanmu terhadap si Zaid mengagumkanku. Berarti si Zaid maf'ul bih dari apa? Dari darbu. Darbu ini masdar, isim dia. Dia masdar, dorobaya dribu dorban. Dia di irab marfu karena fa'il. Ya. Sama kalau dia mansub juga boleh beramal. Ra'aitu dorbaka Zaidan, sama juga beramal dia. Ra'aitu dorbaka dorba maf'ulun bi wa mudaf kaf mudafun ilai Zaidan jadi maf'ul juga. Nah. Aku melihat pukulan musi Zaid. Nadortu ila dorbika Zaidan, sama juga beramal. Ya. Nah, dengan syarat si masdar ini dapat ditempati atau dapat digantikan posisinya oleh fi'il yang pakai an masdariyah. Yujibuni antadriba Zaidan tuh. Jadi dor buka itu aslinya itu antadriba. Atau antadriba dapat digantikan oleh dor buka. Karena an harfu masdar, maka fi'il ya, yang bersambung dengan masdar an dilebur jadi satu, jadi dor buka. Atau ya, yujibuni antadriba Zaidan, ya, atau matadribuhu. Yujibuni dor buka Zaidan ai matadribuhu. Nah, manya ma masdariyah, sama kayak annya an masdariyah. Wa huwa salasatu aqsamin mudafun munawwanun wa maqrunun bi an bi'al. Nah, ini ada 3 macam, yang mudof, munawwan yang ditanwinkan, dan yang pakai al. Fa i'maluhu mudofan aktsaru min i'malil qismain. Maka beramalnya masdar yang mudof, itu kayak tadi dor buka, itu kan mudof. Itu lebih banyak daripada beramalnya yang 2 jenis. Masdar yang munawwan yang ditanwinkan atau yang pakai al. Kal misalnya ini seperti 2 contoh tadi. Ya. Wa qaulihi ta'ala walau daf'ullahi an-nasa. An-nasa maf'ul dari daf'u. Daf'u mubtada. Ya. Tayyib. dafa'a yadfa'u daf'an. Wa amaluhu munawwanun aqyasu, dan beramalnya masdar, beramal amal fi'il yang ditanwinkan itu aqyas. Ya. Nah, itu lebih layak untuk dikiaskan. Nahu au it'amun fi yaumin dzi masghabah yatiman. Atau memberikan makan pada hari masghabah, memberikan makan pada siapa? Yatiman. Maka yatiman adalah maf'ul bih dari it'am. It'am itu masdar. At'ama yut'imu it'aman, beramal-amal fi'il. Lihat, dia munawwan. Wa amaluhu makrunan bi'al syadun. Namun beramalnya masdar, beramal-amal fi'il pakai al, itu syad. Kaqaulihi da'ifun nikayati a'da'ahu. Ya. Ya khalul firara yurahi al-ajal. Da'ifun nikayah a'da'ahu. Maka a'da'ahu, a'da'a, ya, itu maf'ul dari masdar. Ya, masdarnya apa? Nikayah. Ya. Apa pengaruh gitu kan. Lemah pengaruhnya terhadap musuh-musuhnya gitu. Ya. Maka a'da maf'ul dari nikayah. Baik. Kita baca syarahnya. Karang sini. Ya. Barakallahu fiik. Nah, mantuk-mantuk baca. Ini keripik-keripik sambil baca. Songong banget. Apa tuh? Mau. Oh. Ayo mantuk. Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah. Suma qala syarih hafidhahullah taala qauluhu al-amilatu apa amal al-fi'li ay man rafa' al-fa'ilu wa nasab al man rafa' al-fa'ila man rafa' al-fa'ila wa nasab al-maf'ula wa amal amal fi'il min yeah. Raf'il fa'il wa nasbil maf'ul yeah. Itu aja. Wanasbil maf'uli wa ta'alluqu dzarfi wal jaru wal majruru biha wa qalu annal asla fil amali lil af'ali ay wa ma amila minal asma'i fal apa ni fal shibha tadi ya fal shibhihi bil fi'li wa qawlu sab'atun wa hiya al-masdaru wasmul fa'ili wa amsilatul mubalaghati wasmul maf'uli wasifatul mushabbahatu wasmut tafsi wasmut tafdili wasmul fi'li wa qad dakaruha al-musannifu ala hadda tartibi wa zada ghayruhu salasatun wahia salah satan wahia ismul masdari wad dorfu wal jar wal majruru al mu'tamidani fi'lai tadi fa'ala hada tukawin ya takunu asharatan wa innama lam yata'arrad al-musannifu lismil masdari li nadrati i'malihi bal mana al-basriyuna i'malahu wa awlu ma awhama dhalika walid dharfi wal jari wal majruri al mu'tamidaini lil ikhtilafi fi i'malihima wa qawlu al awwalul masdaru al masdaru huwa ismul hadathi al jari ala al fi'li wa ma'na ada ya. Jariyanihi. Wa mana jaroyanihi alal fi'li istimaluhu ala jami'i hurufihi nahu darabtu darban wa akramtu ikraman wa fadarban wa ikraman masdarani mustamilani mustamilani ala jami'i hurufil fi'li. Baik. Ya, wal al amilah amal al fi'il. Isim-isim yang beramal amal fi'il min raf'il fa'il, yaitu dia bisa merafakkan fa'il. Ya, nasbil maf'ul menasabkan maf'ul, ta'alluqil jarif, zaraf wal jari wal majrur biha. Nanti dia juga jar majrur bisa muta'alliq dengan apa namanya? Dengan isim-isim ini yang beramal amal fi'ilnya. Ya, karena jar majrur muta'alliq ya berarti dengan hukum asal dengan sesuatu yang dapat beramal. Ya, dengan fi'il. Atau ya, dengan isim-isim yang beramal amal fi'il ini. Wa qawluhu annal asla fil amal lil af'al. Ya, hukum asal pada amal ya pada fi'il. Ai wa ma amila minal asma, yaitu yang beramal dari isim-isim ini. Kenapa dia falisibhihi bil fi'il? Karena keserupaan dia dengan fi'il. Nah, isim-isim ini. Wa qawluhu sabatun ada tujuh, ai al masdaru isim masdar, isim fa'il, amsilah mubalaghah. Ya. Amsilah mubalaghah, paham ya? Amsilah mubalaghah. Mubalaghah dari isim maf'ul misalkan fa apa namanya? Fa'il, fa'al, ghafir, ghaffar, ghafur. Nah, itu beramal amal fi'il. Isim maf'ul nanti dia punya naibul fa'il, isim maf'ul sifat musyabbaha ya, hasuna yahsunu hasan, karuma yakrumu karim, gitu. Isim tafdil ahsan, afdal, ya, akram. Dan isim fi'il, isim fi'il apakah isim fi'il amar sah maknanya apa uskut dan seterusnya. Waqad zakaraha al-musannif ala hadha tartibi. Nah, musannif penulis kitab Al-Mutamimah ini telah menuliskan hal ini berdasarkan urutan ini. Wa zada ghairuhu salasatan, dan sebagian yang lainnya, ulama yang lainnya menambah tiga lagi. Yaitu apa? Isim masdar. Masdar beda nama isim masdar, ya. Masdar berbeda dengan isim masdar. Masdar. Kalau masdar itu misalkan nafasa yunafisu tanfisan, masdarnya nafasan, gitu, nafasan. Aib sabbaha yusabbihu tasbihan subhanan, gitu ya, itu isim masdar. Dzaraf dan jar majrur al mu'tamidan, ya, jar majrur yang mu'tamid ya, yang dia nanti jar majrur itu muta'alliq dengan apa gitu. Nah, dia bisa beramal-amal fi'il juga dikatakan oleh sebagian nuhat. Fa'ala hadza takunu asyaratan, maka berdasarkan ini kalau tambah 3 lagi ya jadi 10. Wa innama lam yata'arrad al-musannifu lismil masdar. Nah, musannif tidak yata'arrad, tidak menyinggung tentang isim masdar. Kenapa? Linudrati i'madihi, karena jarangnya dia beramal. Ya, isi masdar yang sering beramal ya masdar. Bal mana'a al-basriyuna i'malahu. Bahkan ulama nahu dari kalangan basriyun melarang beramalnya isi masdar. Wa awwalu ma auhama dzalik. Ya, dan mereka mentakwilkan kepada apa yang disangka kepada hal tersebut. Yang disangka bahwa dia beramal, ditakwil. Walidzarfi waljari majruri al-mu'tamidaini. Nah, berikutnya masalah dzaraf dan jar majrur, apakah dia bisa beramal? Ya, menurut ulama ya apa namanya? Basriyun enggak bisa. Kenapa? Lil ikhtilafi fi i'maliha. Karena perbedaan pada keduanya. Ini lil ikhtilaf, karena ada ikhtilaf di sini. Apakah bisa beramal atau enggak? Jadi musannif tidak menyebutkan ini. Kalau isim masdar pertama jarang, yang kedua karena ya ulama Basrah melarang Nah, masalah jar majrur dan dzaraf ya karena ada ikhtilaf. Jadi musannif penulis kitab Mutamimah mencukupkan 7 aja yang disepakati. Wa qawluhu al-awwal al-masdar. Masdar huwa al-ismul hadasi al-jari alal fi'il. Isim hadas, kejadian yang terjadi yang berlaku pada fi'il. Nah, makna al-jari, makna jarayanihi alal fi'il, yang terjadi pada fi'il itu apa? Istimaluhu ala jami'i hurufihi. Yang berlaku pada fi'il yaitu cakupan dia pada huruf-huruf fi'il. Nah, darabtu darban, lihat, daraba yadribu darban, kan hurufnya huruf. Nah, huruf fi'il. Nah, beda dengan isim masdar. Isim masdar itu hurufnya bukan huruf fi'il. Sabbaha yusabbihu subhanan, ya enggak? Mana ada huruf nun di sabbaha yusabbihu? Ya. Nah. Baik. Akrama yukrimu ikraman. Nah, maka darban ikraman masdarani. Keduanya masdar. Kenapa? Mustamilani ala jami'i hurufil fi'li. Karena keduanya mencakup huruf-huruf fi'il. Fa kharaja ismul masdari. Maka enggak termasuk di sini isim masdar. Fa innahu wa in kana isman. Isim masdar walaupun dia isim, dalan alal hadasi, dan dia menunjukkan kepada sebuah kejadian, lakinnahu la yajri alal fi'li. Namun dia enggak berlaku pada fi'il. Arti apa? Huruf-hurufnya enggak ada huruf, bukan huruf-huruf fi'il. Karena makna jarayan tadi apa? Istimaluhu ala jami'i hurufi. Ya. Misal a'ta itu, a'ta yu'ti, apa masdarnya? A'ta yu'ti i'ta'an. Nah, ternyata isi masdarnya ata'an. Ata'an, maka ata'an ismu masdar. Kenapa dia apa namanya? Enggak termasuk masdar? Li khuluwihi min ba'di hurufil fi'li. Karena dia kosong, tidak terdapat sebagian huruf-huruf fi'il. Wa huwal hamzah ya. Ya. Al mawjudah fil fi'lihi, hamzah yang terdapat pada fi'ilnya. Ya, enggak ada kan hamzahnya ya? Ata'an, enggak ada hamzahnya, enggak ada a-nya itu. Ya. Wal masdar al jari ala a'ta itu inama al iqta. Nah, masdar yang ada yang berlaku pada a'ta itu, a'ta yu'ti adalah iqta. Taqulu a'ta itu ita'an. Ah, waqad taqadama nahu hadha fi babil maf'ulil mutlaq. Ini telah berlalu pembahasan ini di bab maf'ul mutlaq. Wa bada bihi al musannifu, dan musannif memulai dengan masdar. Li'annahu aslul fi'li fil ishtiqaq ala sahih. Karena dia adalah asal fi'il dalam ishtiqaq, dalam pecahan kata, berdasarkan pendapat yang sahih. Ada yang mengatakan asalnya bukan masdar, tapi fi'il madhi. Ya, wa qawluhu ma'a'an. Tadi apa itu? Ya kan, dia apa kaidahnya apa? Dia bisa ditempati oleh fi'il yang disertai dengan an. Na'am. Baik. Ai al-masdariyah. Yaitu an al-masdariyati in urida bihi al-mudiyu awil istiqbal. Jika yang dimaksudkan, yang diinginkan adalah fi'ilnya itu madi atau masa mendatang. Wa qawluhu ma'ama, ma juga fi, ya kan tadi kaidahnya gitu. Masdar dapat beramal sama fi'il dengan syarat dapat digantikan posisinya oleh fi'il yang disertai dengan an atau ma. Ma-nya ma apa? Ma masdariyah. In urida bihi al-halu. Apabila yang diinginkan adalah saat ini. Jadi beda ya. Misalnya antum katakan yu'jibuni an tadriba zaidan, berarti itu maknanya mudi atau mustaqbal. Mudi lampau atau akan datang. Tapi kalau saat ini hal. Ah, ma, pakai ma. Pakai ma. Yu'jibuni ma tadribu zaidan. Taib. Wa qawluhu yu'jibuni darbuka zaidan fa darbu masdarun. Ya, amilar raf'a, dia beramal ya kepada rafa. Dia beramal kepada rafa mahallan. Amilar raf'a mahallan. Apa? Dia beramal ya. Dia beramal, ini amalnya amala ar-raf'a, amila arrafa mahallan fi ad-dhamir. Ya. Dia beramal rafa secara mahal, secara posisi, mahalnya mahal rafa. Ya, pada dhamir. Wa nasba. Ya. Beramal rafa mahalan maksudnya gimana? Kan dia beramal amal fi'il. Yuk, kan yuk jibuni dor buka. Perhatikan di sini. Mana spidol? Di bawah sarakan sana semua. Ada. Yuk jibuni dor buka. Perhatikan. Dor bukan beramal amal fi'il. Ya, setiap fi'il pasti punya fa'il. Mana fa'ilnya? Domir mustatir takdiruhu. Huwa. Nah, ini huwanya ini mahalan istilahnya. Nah, ya. Mahalan. Baik, perhatikan. Wa nasba fi Zaidan, dia beramal nasab. Zaid, ini jelas ya. Nah, nasab beramal Zaid. Li'annahu yahullu mahallahu mahallahu fi'lun ma'an. Karena dia dapat digantikan posisinya oleh fi'il, yang fi'il itu dengan an. Wa taqdiru yujibuni an tadriba Zaidan. Ya. Ai godan. Ingat tadi kalau pakai an mudhi atau al istiqbal. Besok. In urida bihi al istiqbalu. Au an tadriba Zaidan ai amsi. Nah, kemarin in urida bihi al mudhi, lampau. Ya, kada taqulu fi ma ba'dahu. Demikianlah yang Anda katakan. Setelahnya itu kayak gitu juga. Fa illam ya fa illam yahulla mahallahu fi'lun. Nah, tapi kalau fi'il enggak dapat menggantikan posisinya ma'an au ma'a masdariyah, maka lam ya'mal, maka tidak dapat beramal si masdar tadi. Nahu ya yujibuni ya, misalkan darabtu darban Zaidan. Nah, fa Zaidan mansubun. Tapi mansubnya itu bukan dengan dorban. Ya. Bukan dengan dorban. Tapi bi dorobtu. La bi dorban. Ittifakon. Ya. Lima taqaddama. Kenapa? Karena dorban gak bisa digantikan oleh an. Fi'il dan pakai an. Antadriba. Ya. Tadi apa? Dorobtu. Dia irobnya sebagai apa sini? Maf'ul. Maf'ul mutlakan. Dorobtu dorban. Coba antum gantikan. Dorobtu antadriba Zaidan. Bisa antadribanya itu jadi apaan itu? Hah? Dorobtu matadribu. Ma dorobtu ma an adriba. Dorobtu an adriba Zaidan. Gak bisa. Berarti dia maf'ul mutlak dari dorobtu. Nah. Taib. Berarti dia enggak beramal. Mana lagi tadi? Wa kadala ya'malu in mahalla mahallahu al-fi'lu wahdahu. Dibikin pula ya si masdar dia enggak bisa beramal apabila fi'il dapat menggantikan dia, tapun namun fi'il itu aja. Tidak disertai oleh an atau ma. Contoh, dorob dorban Zaidan. Perhatikan Zaidan mansubun bil fi'lil mahdhuf. Zaidan itu mansub dengan amilnya fi'il mahdhub an-nasibu lil masdar. Ya, yang menasabkannya masdar, la budda pasti la bihi, bukan dengannya. Ya. Lima taqaddama, bersamanya wa taqdir idrib Zaidan. Ya, idrib dorban Zaidan. Berarti dorban juga maf'ul mutlak. Ya. Wa qawluhu walau la daf'u Allahin nasa. Daf'u masdar mudaf ila fa'ilihi. An-nasa maf'ulun bih. Ini jelas ya. Wa taqdiru walau la an dafa'u Allahu an-nasa. Ay atau au yadfa'u Allahu an-nasa. Nah, itu. Baik. Wa qawluhu aqyas. Ini yang mana ini? Ah, itu masdarnya kalau diri tanwin itu lebih dapat dikiaskan lagi min amalihi mutlaqan yaitu lebih dapat dikiaskan lagi dari beramal dia mudofan, ya, yang dia lebih dapat dikiaskan yang masdar diidofahkan, au makrunan bi al atau yang disertai dengan al, di annahu hina idzin yushbihu al fi'la, karena masdar ketika dia ditanwinkan dia menyerupai fi'il bitankiri dengan nakirah. Nahu ajibtu min darbin zaidun amron. Amron maf'ul bih dari darbin. Ya, ajibtu min darbin zaidun amron. Apa i'rabnya zaidun? Apa i'rabnya zaidun? Fa'il dari darbin. Ya, fa'il dari darbin. Ya, ajibtu min an darbin. Ah, ini kan bisa nih. Ajibtu min an tadrib min an yadriba Zaidun amron bitanwini darbin wa kamitsalil musannif. Ya, padarba dan it'am, ya, yatiman gitu kan, masdara nih, munawwanani yang kedua di tanwin. Zaidun fil misalil awal fa'iluhu. Ya, ajibtu min darbin Zaidun amron. Amron maf'ulun maf'uluhu. Fa'ilu it'am mahdhuf. Ya. Domir mustatir taqdiru huwa atau it'amuhu. Yatiman maf'ul bi taqdiru au it'amuhu yatiman. Wa qawluhu amaluhu maqrunan bi al syad. Nah, beramalnya masdar dengan beramal fi'il dengan pakai al itu syad. Ai fil qiyas, berdasarkan qiyas. Qalilun fi sama. Ini jarang didengar. Li'annahu ba'idun an musyabahatil fi'li. Karena kalau pakai al, dia sudah jauh dari keserupaan dia dengan fi'il. Biktironihi bi'al. Karena dia disertai dengan al. Kan fi'il ya, gak bisa pakai al. Kamisalil musanif. Sebagaimana contoh musanif. Fa'inna an-nikayati masdarun. Dia masdar. Makrunun bi'al. Wa fa'iluhu mahdupun. Ya. A'dahu maf'ulun bih dari nikayah. Wa taqdir dhaifun nikayatihi adahu. I'maluhu wa qawlu sibawaihi. Beramalnya domir yang pakai al, apa domir? Apa namanya? Masdar yang pakai al itu pendapatnya sibawaih wa man wafaqahu. Dan ulama yang sepakat dengan sibawaih. Wal kufiyuna wa ba'dul basriyina la yu'minunahu. Sedangkan kufiyun dan sebagian basriyun enggak mengamalkannya. Ya. Wajawwazahu al-Farisi ala qabihin. Nah, al-Farisi membolehkannya, namun qabah, buruk, tercela, kayak makruh lah gitu. Nah, baik, selesai. Nanti kita masuk ke isim yang beramal fi'il berikutnya, yaitu isim fa'il. Insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika.